Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amma ba'd. Kita masuk pelajaran baru. Ustani. Nah. Ustani. Juzani Ad-Dasul Awal. Inna wa la'alla. Inna harfu nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Inna harfu nasbin wa tawkidin, huruf nasab untuk memiliki mana taukid, sungguh ya, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Nah, inna maknanya taukid. Adapun la'alla harfu nasbin, huruf nasab, maknanya apa Pak Sofia? Taraji wa tawakku. Taraji itu apa? Pengharapan. Tawakku, kekhawatiran. Nah. Yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Amalnya sama, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Qala dukhulu inna ala dhamair. Masuknya inna kepada dhamir-dhamir. Nah, di sini beliau akan memulai dari dhamir mutakallim. Sebagaimana telah antum ketahui, dalam masalah tasrif ini, sebagian memulai dari yang aqwa, paling kuatnya. Aqwa dhamair mana? Al-mutakallim. Yang paling kuat adalah mutakallim, kemudian muhatab, kemudian ghaib. Sebagian memulai dari yang lemahnya, ghaib dulu, muhatab baru mutakallim. Nah, inna masuk kepada dhamir ana menjadi innani. Wa yajuzu inni, boleh inni ya, dengan membuang nun al-wiqa ya. Inna ketemu nahnu jadi innana, dan boleh langsung tanpa nun tambahan jadi inna. Tsanian yang kedua dhamairul mukhatab. Inna ketemu anta jadi innaka. Inna anti jadi innaki, inna antum jadi innakum, inna antun jadi innakunna. Di sini sengaja tidak didatangkan yang musanna. Nanti karena pembahasan musanna itu di akhir. Jadi kalau kita tambahkan langsung inna ketemu antuma jadi apa ya? Karena siapa? Antunnya namanya Hamzah. Inna kuma. Salisan dhamairul ghaib. Yang ketiga dhamir ghaib. Inna ketemu huwa jadi innahu. Ketemu hiya jadi innaha. Yang jama' jadi innahum, innahunna. Nah, kalau huma ya akhwana? Innahuma. Nah. Baik. Kita baca sama-sama. Kita langsung masukkan innakuma dan innahuma di tengahnya. Innani. Grow. Innani. Innana. Innana. Innaka. Innaka. Innaki. Innaki. Innakuma. Innakuma. Innakum. Innakum. Innakunna. Innakunna. Innahu. Innahu. Innaha. Innaha. Innahuma. Innahuma. Innahum. Innahum. Innahunna. Innahunna. Nah ya Pak Isa, kalian dua orang laki-laki rajin. Syaratnya innakuma mujtahidin. Mana orang belum pakai sungguh. Innakuma belum pakai sungguh. Oh. Soalnya kalian dua orang laki-laki rajin untuk sungguh-sungguh. pertanyaan dua orang laki-laki apa? Huma. Kalian. Huma. Ya kalau ini sekarang tak ada khabar dulu. Ambil munfasil rafa dulu. Antuma. Antuma mustahidatuma. Musanna. Antuma. Mustahidani. Musanna tambah alif nun. Antuma mujtahidani. Masukkan inna. Jadi. Innakumma. Tanpa tasdid. Innakumma. Innakumma mustahidatun. Duh. Mustahidani. Nah, innakumma mustahidani. Mereka banyak laki-laki pelajar, adalah pelajar. Mereka hum. Di mana itu? Mereka banyak laki-laki pelajar. Hum tullabu, tullabu. Hum tullabun. Masukkan inna. Innahum tullabun. Nah. Apa ya? Berapa? Kum bisa munfasal apa? Ya enggak, haulai isim isyarah. Haulai isim isyarah. Kum ini bisa munfasal, bisa rofa, bisa munfasal rofa, bisa mutasil. Sama lafadznya. Kamu seorang perempuan pelajar. Anti talib. Masukkan inna. Inna. Inna kun inna ki. Nah, inna ki talibatun. Dia seorang wanita muslimah. Dia muslimah. Masukkan inna. Innaha muslimah. Nah. Saya seorang dokter. Li tabib. Li. Oh, li gimana? Li itu saya memiliki. Ana tabib. Ana tabib. Masukkan inna. Inni tabib. Inni tabib atau innani tabib. Baik. Sekarang masuk la'ala ya. La'ala tadi sudah disebutkan harfu nam nasbin, maknanya adalah rajin aw tawakkuin, pengharapan atau kekhawatiran. Awalan dhamairul mutakallim, contohnya la'ala ketemu ana jadi la'ali. La'ala ketemu nahnu jadi la'allana. Tsaniyan dhamairul mukhatab, la'alla anta jadi la'allaka. La'alla anti jadi la'allaki. La'alla antuma jadi apa? La'allakuma. La'alla antum jadi la'allakum. La'alla antunna la'allakunna. Yang gaib la'alla huwa jadi la'allahu. La'alla hiya jadi la'allaha. La'allahuma tetap. La'allahum juga sama tetap. La'allahunna tetap. Nakra. La'alli. La'allana. La'allana. La'allaka. La'allaka. La'allaki. La'allaki. La'allakuma. La'allakuma. La'allakum. La'allakum. La'allakunna. La'allakunna. La'allahu. La'allahu. La'allaha. La'allaha. La'allahuma. La'allahuma. La'allahum. La'allahum. La'allahunna. La'allahunna. Nah ya Pak Usman, mudah-mudahan baik, sebelum dimasukkan la'ala, Ustadz itu hadir. Bahasa Arabnya? Ustadz hadir. Baik. Ini masih ke domir ya, Pak Rokok. Masuk ke domir dulu. Mereka laki-laki hadir. Hadiruna. mudzakkar, jamak mudzakkar. Hum hadiruna. Masukkan la'alla. La'allahum hadiruna. Nah, artinya mudah-mudahan mereka hadir. Kamu sakit. Kamu seorang laki-laki sakit. Anta. Masukkan la'alla. Artinya kayaknya. Jangan-jangan kamu sakit. Jangan mudah-mudahan kamu sakit. Ya, bukan taroji tapi tawakko. Dia seorang perempuan. Naam. Datang iya iya aja pakai jaat jumlah ismiyah isim perbanyak isim mufrad iya hadiratun. Iya hadiratun. Masukkan la'alla. Nah. Amsilatun. Contoh-contoh. Ikra' ya Fana. Amsilatun. Huwa tajirun. Innahu tajirun. La'allahu tajirun. Jadikan. Dia seorang pedagang. Sungguh dia seorang pedagang. Sepertinya dia seorang pedagang. Baik. Saya jadikan seperti ini. Terus. Ana najihun, innani najihun, na'li najihun. Saya lulus, sesungguhnya saya lulus. Mudah-mudahan saya lulus. Terus. Anta dakiyun, innaka dakiyun. La'allaka dakiyun. Engkau seorang yang cerdas. Sesungguhnya engkau seorang yang cerdas. Sepertinya engkau seorang yang cerdas. Berikutnya. Antunna mujtahidatun. Kalian perempuan orang-orang yang rajin. Innakunna mujtahidatun. Sesungguhnya kalian perempuan orang-orang yang rajin. La'allakunna mujtahidatun. Semoga kalian orang-orang yang rajin. Nah. Berikutnya. Hum min kinyah. Innahum min kinyah. La'allahum min kinyah. Kalian mereka dari Kinyah. Kinyah nama negara. Sepertinya mereka dari Kenya. Han. Nahnu musafiratun. Panjang. Nahnu musafiratun. Innana musafiratun. La'allana musafiratun. Kami musafir. Kami siapa? Berapa orang? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tahunya dari mana? Perempuan. Nah, tahunya dari mana perempuan? Tahu. Nah, saya mau anas kami para musafir. Oh, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami para musafir. Oh. Sepertinya kami. Sepertinya kami musafir. Berikutnya. Mereka para wanita muslim. Sepertinya mereka para wanita muslim. Sepertinya mereka para wanita muslim. Berikutnya. Ana musafirun. Ini musafirun. li musafirin. Kami musafir. Sebelumnya kami musafir. Sepertinya kami musafir. Anti tabibatun. Banyak pendek. Anti tabibatun. Innaki tabibatun. La'allaki tabibatun. Engkau seorang dokter perempuan. Sesungguhnya engkau seorang dokter perempuan. Sepertinya engkau seorang dokter perempuan. Baik. Saya juga perempuannya di depan ya. Kamu seorang perempuan dokter. Sepertinya kamu seorang perempuan dokter. Sepertinya kamu seorang perempuan dokter. Terus. Antum adib ba'u. Inakum adib ba'u. Fa'alakum adib ba'u. Mereka. Kalian. Hanya laki-laki. Sesungguhnya kalian banyak laki-laki dokter. Sepertinya kalian banyak laki-laki dokter. Baik, innana musafiratun, inna harfu nasbin, na domirna ismu inna fi mahali nasbin, musafiratun khobar inna, marfu. La'allahunna la'alla harfu nasbin, hunna haknya di sini isim la'alla muslimatun khobar la'alla. Baik, sekarang kita berpindah kepada masuknya kepada isim dhahir. Duhulu inna ala al-asma'i dhahirah. Ingat amalannya menasabkan isim. Masuk kepada mubtada khobar, menasabkan isim dan merufakkan khobar. Masuknya inna kepada isim-isim dhahirah. Ikra. Duhulu inna ala al-asma'i dhahirah. Al mudadisun jadidun. Inna mudadisun jadidun. Tadzim. Tadzim. Nah, berikutnya. Lah, enggak ada. Masukin. Nah, Fatimah ta rafa'na sajab. Bagi apa? Karena nasabnya. Kenapa? Berikutnya. Hamidun mutajawwiju. Inna Hamidan mutajawwiju. Hamid. Seorang menikah. Sebenarnya Hamid seorang menikah. Nah, berikutnya. Al-Quran kitabullah. Inna Al-Quran kitabullah. Al-Quran adalah kitab Allah. Sebenarnya Al-Quran adalah kitab Allah. Baik, Al-Mudarrisu jadidun. Perhatikan, Mudarrisu ma'ruf sebagai mubtada. Jadidun khobar. Masukkan inna jadi innal mudarrisa jadidun. Inna harfu nasbin. Al mudarrisa ismu inna jadidun khobar. Kita berpindah kepada la'alla. Ikra. Dukhulul la'alla alal asma'i dhahirati. Masuknya la'alla atas isim-isim yang dhahir. Al mudarrisu jadidun. La'alla al mudarrisa jadidun. Guru itu baru. Sepertinya guru itu baru. Fatimatun. Fatimatun tabibatun. Fatimah, munsharif atau gharu munsharif? Gharu munsharif. Ilahnya? Ilahnya isim alam ta'ni. Alam ta'ni. La'alla Fatimata tabibatun. Fatimah adalah seorang dokter wanita. Sepertinya Fatimah adalah seorang dokter wanita. Kalau sudah Fatimah mau sebagai wanita ya. Ya maksud Fatimah dokter laki kan enggak mungkin. Sepertinya Fatimah seorang dokter itu sudah. Walaupun di situ tabibatun nanti kan mubtada-nya muannas sehingga langsung saja Fatimah seorang dokter. Enggak perlu Fatimah seorang dokter wanita. Fatimah seorang dokter. Berikutnya. Apa? Matzujun. Kok matzujun bedanya? Nah. Matzujun ya. Wa Allah hamidan mutazawwijun. Hamid sudah menikah. Sepertinya Hamid sudah menikah. Nah. صحيح لعل خبر صحيح خبر yang yang itu na'at, man'ut. Nah, khobar ya. Nah, berita itu benar. Ada khobar. Baik, al-mudari sudah didon, sudah tadi ya. Fatimah tu tabibatun, Fatimah mutada, tabibatun khobar. Ta'ala Fatimah ta tabibatun. Ini semuanya tadi mufrad. Sekarang kita berpindah yang musana coba. Dua pelajar itu rajin. Laki-laki rajin masukkan ini inna oh, tapi tolip jadi topi itu gimana bisa berubah nah, orang-orang muslim itu rajin. Orang-orang muslim? Iya. Jamaah? Iya. Al-muslimuna rajin. Mujtahidun. Mujtahiduna. Innal muslimina mujtahiduna. San. Banyak pelajar wanita itu nam rajin. At-thalibatu mustahidatun. Bukan inna. Inna at-thalibati mustahidatun. Nah, para pelajar laki-laki itu rajin. At-thullabu inna inna tullaba mustahidun. Nah, Muhammad makan pisang, sedang makan pisang. Muhammadun ya'kulu al-khubza. Masukkan inna. Inna Muhammadan ya'kulu al-khubza. Nah, Muhammad di dalam rumah itu. Inna. Ketika khobarnya berupa jar majrur, dharof, jumlah, maka tidak berubah. Ya, tidak berubah. Yang berubah adalah mahalnya, kedudukannya. Di mahali rof'in khobar inna. Baik, disebutkan dalam catatan di bawah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu wa khabaru marfun wa alamatu rafi' dhamma. Ini kalau mufrad sama tafsir ya. Wa kadzalika la ala kama fil amsilah tasabiq tufidu inna taukid wa tufidu al ala tarji mana arju. Itu di antara maknanya. Al istifhamu bil hamzah. Pertanyaan dengan hamzah. Hamzah ini harfun. Hamzah itu huruf. Huruf istifham. Kenapa dipertegas seperti ini? Supaya difahami. Ketika huruf berarti apa? Mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Huruf itu hukumnya apa? Mabni, tidak ada i'rabnya. Semua huruf itu hukumnya mabni dan tidak memiliki apa? I'rab. Maka kita tekankan di sini hamzah adalah harfun. Nah. Ikra ya khana. Amin al-Hindi, anta, amin al-Pakistan. Min. Min, Pakistan. Tarjim. Apakah kau dari India atau dari Pakistan? Nah, jawabannya apa? Amin al-Indonesia. Kamu gak belajar am kemarin, berarti... Am ini untuk apa? Nah, kalau suruh milih India atau Pakistan atau milih Indonesia ini gimana? Apa? Jadi kalau seperti ini pertanyaan, berarti si pembicara tahu antum itu ima dari India atau dari Pakistan. Nah, kalau si pembicara belum tahu antum dari mana, itu pertanyaannya bukan seperti ini. Pertanyaan min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal? Ana min Indonesia misalkan. Tapi ini sudah tahu, tapi masih ragu. Ya. Dari India atau dari Pakistan? Mirip-mirip kan? Nah, antum mirip. Misalkan ya. Hidungnya atau apanya gitu. India Pakistan kan mirip ya. Maka dia tanya, amyalin di anta amin Pakistana. Di hadal misal hamzatul istifham li talabit ta'yin. Di dalam contoh ini hamzah istifham untuk meminta kepastian. Pakistan apa India? Ai ta'yinu jawabin muhaddadin. Yaitu meminta kepastian jawaban tertentu. Walaisa jawabuha na'am aw la. Jawabannya bukan na'am atau la. Kalau tidak ada am. Ya. Kalau tidak ada am. Jawabannya la atau na'am. Hamzah itu. Perhatikan. Misalkan apa? Ahada kitabun. Na'am. Hada kitabun. La. Hada. Apa? Daftarun misalkan. Aminal Hindi anta? La. Ana min Pakistan. Naam, ana min Hindi. Ini kalau tidak ada am. Ya, tapi ketika ada am di sini, maka fungsinya adalah apa? Talabit ta'yin, meminta kepastian jawaban tertentu. Ya, sehingga jawabannya enggak boleh. La, ana min Indonesia. Enggak boleh. Jawabannya naam, jawabannya apa? Dipastikan. Ana min Pakistan atau ana minal Hindi. Qulu fil jawab ana minal Hindi. Kamu katakan jawabannya saya dari India. Amujtahidun anta am kaslan? Apakah kamu rajin atau pemalas? Ana mujtahidun. Minta kepastian. Amasjidun hadha am madrasatun? Apakah ini masjid atau rumah? Hadha sekolah, hadha masjidun. Aqalatuka hunna am ammatuka? Apakah mereka ini bibi-bibimu dari pihak ibu atau bibi dari pihak ayah? Hunna ammati. Mereka adalah amma-ammaku. Anasarahum am yahudun. Apakah mereka orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi? Hum yahudun. Mereka orang-orang Yahudi. Nah, ini di antara ini hamzah istifham kemudian diiringi dengan am. Ditolabi at-ta'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih.